gato. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ibu jamaah yang berbahagia dan seluruh pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada, semoga kita semua mendapatkan cucuran limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ustadz Zaki sudah menyampaikan tentang sedekah. Sebenarnya Ustadz Zaki kalau diderekin nama saya kagak jauh. Lah ya, digandengin mah kagak jauh. Kagak jauh ya kan. Ya, 11. Ini kembar. Kembar. Yang ini sesar, ya. Ini dilepe. Iya. Kalau diderekin kayak 11-13 Bang Zaki. Iya, yang 12-nya ngancleng kejauhan. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, tema kita masih tentang sedekah. Sedekah merupakan salah satu bentuk perbuatan yang baik, yang mulia di hadapan Allah dan di antara sesama manusia. Dan salah satu daripada kelebihan sedekah, sedekah dapat mencegah bala dan penyakit. Maka kita sebagai manusia yang Allah berikan kelebihan rizki, jangan sampai rezeki yang ada kagak pernah kita belanjain. Ini kadang-kadang kita pelit, medit, bin koret, bin butut gasiran, bin pantat kuning. Orang kalau udah pantat kuning udah parah. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Kadang-kadang makan lauknya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Tinggal kucing melongo, nungguin pala. Apalagi sekarang ibu-ibu pada pelit pakai presto. Tulang hancur semua di presto. Tinggal kucing kurus semua. Hus, gak ngomongin kurus ah. Eh iya ya. Halo, tega banget. Ya Allah, Bu. Bu. Nih, kenapa? Rizki yang Allah berikan buat kita adalah titipan. Kalau titipan, kudu dijaga baik-baik dan dirawatin. Ini kadang-kadang kita, ya Allah, duit banyak, harta banyak. Kadang-kadang bapak-bapak nih pelit-pelit nih sembahyang Jumat, ogang-ngantongin duit di baju koko. Sorban doang nyengser. Udang-udang kayak ban Vespa. Ada yang kesinggung ya. Ya Allah, tasbih nyengser. Kotak masih jauh bu wiridnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata yang lirik kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah deket. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat. Alhamdulillah. Ini orangnya nih. Ini orangnya. Ustaz Pasya. Pasa sumber harta. Pasa bebelan. Pasar. Itu pasar. Pasar. Ya Allah. Bu. Ini kadang-kadang bapak pelit giliran ngerokok. Berani ngutang. Giliran sholat Jumat. Ogah ngantongin duit. Padahal kalau bapak-bapak sholat nih pak. Bu. Kalau bapak-bapak pada sholat. Dia pada bawa duit aja. Satu orang 10.000 aja. Masjid gede isinya 500 orang. Kalau udah satu orang 10.000 udah berapa? Udah 5 juta. Bener bu? 5 juta siapin 1 juta buat khotibnya. Khotib dikasih 1 juta bu. Pagi udah nongkrong di masjid. Pengalaman lu ya? Bener? Lah iya. Kalau 4 Jumat berarti 1 bulan, gajinya 4 juta, kalah yang lain. Sebab kenapa? Kalau kita pelit, Pak, Bu, orang yang pelit, ba'idum minan nas, ba'idum minallah, ba'idum minal jannah. Ya Allah, orang pelit, Bu, jauh dari orang, jauh dari Allah, jauh semuanya, dekat sama neraka. Ya Allah. Dengan kita sedekah kepada Allah, sudah jelas janji Allah Subhanahu wa taala buat kita bahwasanya siapa orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, niscaya akan diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Satu dibalas 7, 7 dibalas 700, semua dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Maka jangan sampai kita bersedekah, kita bangkit-bangkit, kita omong-omongin di mana-mana. Kadang-kadang ibu-ibu, wah itu gua acara mah kalau kagak ada gua. Itu masjid kalau bukan gua. Itu musola kalau bukan gua. Emang apa kalau bukan lo? Bener, Bu. Ini wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kau batalkan sedekahmu dengan berbangkit-bangkit, membangkit-bangkit dan membicarakan kita. Ria, sombong, belagu banget. Bener, Bu? Nih kita kehidupan. Maka berapa banyak sekarang musibah yang Allah turunkan kepada kita di negeri kita. Lihat, keluarga kita sering sakit. Keluarga kita sering banyak cobaan, ujian karena satu, karena harta yang kita punya kadang-kadang kita lebih memiliki, bukan hanya sekedar titipan. Yang hidup enak, seorang pujangga pernah bilang, cintai alam seperlunya, cintai Allah sepenuhnya. Kalau cinta Allah sepenuhnya, insya Allah apa yang kita miliki niscaya seperti kita tukang parkir. Tukang parkir itu kalau di mall, Bu. Bu, mobil banyak, mereka cakep-cakep, dia enggak sombong. Benar? Nanti mobil pulang satu demi satu, dia enggak sedih. Ya saya juga tahu bukan punya kita, punya orang. Mana saya kan belum kelar ngomong, Bu. Ini satu muatan, muatan buat kita apa? Ini di sini lihat, tukang parkir mobil banyak kagak sombong, mobil habis satu demi satu enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir merasa dititipin, bukan merasa memiliki. Kalau semuanya kita merasakan dititipi, saya yakin ketika datang oleh Allah diambil harta kita kembali, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ada saatnya kembali, ada saatnya semuanya berpisah. Karena kenapa? Cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, hidup jalan jadi nikmat. Ini kadang-kadang yang masih berat di hati kita. Cinta alam sepenuhnya, cinta Allah seperlunya. Artinya apa? Ketika datang musibah, ketika datang cobaan, ujian, kita enggak siap, akhirnya apa? Kita yang akan sengsara. Na'udzubillah min. Maka bersedekah salah satu kebiasaan yang terbaik. Kebiasaan bersedekah, sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Senyum juga sedekah, senyum juga sedekah. Pinggir ke pinggir, ke tengah nyebur, pinggir ke pinggir, ke tengah nyebur. Ya udah, Kiai, bentar kita lanjut lagi.